Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillala وَمَنْ يُطْلِ اللَّهِ فَلَا هَادِيَ لَهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ أَمَّا بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih. Haddatsana Muhammad ibnu Salam. Telah menghabarkan kepada kami Muhammad bin Salam. Nisbahnya apa? Ramadan. Al-Bikandi. Ya, wa mahaluhu thiqatun. Tayyib. Qala haddatsana Husain. Berkata Muhammad ibnu Salam telah menceritakan kepada kami Husain. Husain ibnu Bashir. Ya, Husain ibnu Bashir ibnil Qasim. Husain ibnu Bashir ibnil Qasim ibni Dinar As-Sulami Abu Muawiyah ibnu Abi Khazim. Ya, Husain namanya kunyahnya Abu Muawiyah, sedangkan Bashir kunyahnya Abu Khazim. Barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Al-Wasiti. Al-Wasiti. Al-Wasiti dari daerah Wasit. Al-Wasiti. Alif lam waw sin ta dan ya. Al-Wasiti. Tayyib. Thiqatun sabtun. Thiqatun sabtun. Dia ini rawi yang thiqah dan kokoh. Tayyib. Lakin kathirul tadlis. Lakin kathirul tadlis. Wa irsalil khafi. Tetapi dia sering melakukan tadlis, penyamaran hadis, dan sering melakukan tindakan irsal khafi, memutus sanad secara secara halus. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Sehingga riwayat-riwayat Husain barakallahu fikum selama tidak menggunakan sighah muhtamalah, ya, tidak menggunakan ibarah an atau anna, riwayatnya aman karena dia seorang rawi yang thiqah. Tetapi kalau Husain menggunakan sighah an fulan atau anna fulanan, maka barakallahu fikum riwayatnya dilemahkan. Iya. Itu hukum bagi seorang rawi yang disifati dengan tadlis. Dan tadlisnya ini berbahaya. Iya. Fi martabati tsalitsa. Dia masuk dalam martabat yang ketiga. Indal Hafidh. Menurut Al-Hafidh dalam kitab beliau Maratibul Mudallisin. Barakallahu fikum. Iya. Dan Husain ini ma'ruf, ya. Beliau dikenal barakallahu fikum dengan salah satu dari jenis tadlis. Jadi cara seorang rawi untuk menyamarkan hadis itu beragam, macam-macam motifnya, caranya. Iya, barakallahu fikum. Dan beliau diketahui pernah melakukan salah satu jenis tadlis. Tadlis apa itu? Abdul Fatah. Ada tadlis syuyukh. Iya. Kalau tadlis syuyukh itu menyamarkan nama guru. Ya, gurunya ma'ruf dengan nama Abu Abdillah, dia ganti ya dengan nama yang tidak ma'ruf. Ya, Abu Muhammad. Itu namanya tadlis syuyukh. Ada juga tadlis barakallahu fikum ya, ataf. Iya, menggunakan huruf waw barakallahu fikum atau thumma. Baik, untuk rawi yang dia putus sanadnya. Atau tadlis taswiyah. Iya, barakallahu fikum, yaitu mengganti nama rawi yang ada di atas gurunya. Barakallahu fikum. Baik. Beliau ini masuk dalam jenis tadlis apa? Abdul Fatah. Sudah masuk belum pembahasan tadlis? Belum. Isa. Tadlis apa Husaim ini? Tadlis ataf. Iya. Dia melakukan penyamaran hadis dengan motif menggunakan huruf ataf. Dan itu dia lakukan untuk imtihan, mengetes ya, kejelian dan kepekaan sang murid. Barakallahu fikum. Di mana muridnya pada satu ketika pernah meminta kepada Husaim karena beliau ma'ruf dengan tadlis, ya. Ya Syekh, hari ini kami mengharapkan tidak ada riwayat yang ditadlis. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya, kemudian beliau menyampaikan hadis, ya. Qala fulan haddatsana fulan, qala sami'tu fulan. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya, qala haddatsana fulan wa fulan. Iya, menggunakan huruf waw. Selesai menyampaikan hadis, setelah itu beliau mengatakan, "Hal dallastukum al-yaum?" Apakah hari ini ada tadlisnya, riwayatnya? Tidak ada. Iya, semuanya pakai haddatsana, Syekh. Iya, semuanya apa? Aman. Maka Husain mengatakan, "Naam, dallastukum." Iya. Saya barusan melakukan tadlis. Yaitu pada lafaz wa fulan ai wa an fulan. Iya. Barakallahu fiik. Sehingga beliau di antara, kalau kita melihat pembahasan Kutubul Mustalah, kitab-kitab Mustalahul Hadis, dalam membahas anwa'ut tadlis, beliau dimasukkan dalam contoh tadlis ataf. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan Husaim Ibnu Bashir barakallahu fikum salah seorang alim dari negeri Wasit. Iya. Tetapi apakah Anda pernah tahu bagaimana beliau bisa mencapai posisi tersebut? Barakallahu fikum. Tayyib. Dalam keadaan barakallahu fikum dari pihak keluarga tidak begitu mensupport, mendukung beliau. Ya. Ayah beliau si Bashir ini barakallahu fikum adalah tayyib master chef kerajaan. Iya. Jadi ayah beliau si Bashir barakallahu fikum itu profesinya adalah sebagai kepala koki kerajaan. Jadi master chef-nya. Kemudian setelah itu beliau barakallahu fikum ya berhenti dari kerjaannya dan membuka restoran. Iya. Tayyib. Dan rumah makannya ini, restonya ini barakallahu fikum itu luar biasa. Iya. Laris manis Tanjung Kimpul, duit kumpul. Barakallahu fikum. Rami. Iya. Tayyib. Barakallahu fikum. Sehingga sang abah ini, ya, sang bapak ini kewalahan Iya. Melihat anaknya ini cuma taklim saja, pergi sana, pergi sini, barakallahu fikum ya. Taib. Merasa tindakan dan kerjaan anaknya ini kurang prospek untuk masa depan. Akhirnya sang ayah yaitu Bashir barakallahu fikum meminta kepada Husain, ya, untuk apa? Untuk bantu-bantu sajalah bapaknya kerja. Ngurusi barakallahu fikum restorannya yang sudah mulai berkembang. Baik, barakallahu fikum. Ya. Tapi Husain Ibnu Bashir barakallahu fikum, ya, beliau tidak surut. Ya, azamnya tidak barakallahu fikum kendor semangatnya. Walaupun mungkin sang ayah menjanjikan sekian banyak janji. Iya. Baik, kalau anak sekarang nanti tenang aja kalau bantu abi motor apa kamu mau? Hah? Satria, Vixen, gitu ya. Baik, mobil apa? Ferrari, yang lain? Tenang saja, gitu ya. Kalau anak zaman sekarang, bapaknya menjanjikan apa? Harta. Barakallahu fikum. Tapi Husain barakallahu fikum pantang mundur. Iya. Baik. Dia masih tetap ingin melanjutkan belajarnya. Barakallahu fikum. Ya sudah. Sang ayah tidak bisa memaksa. Baik. Sampai pada satu ketika Husain barakallahu fikum jatuh sakit. Iya, disitulah Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa sakitnya Husain membuka mata sang ayah. Barakallahu fikum. Ternyata iya, barakallahu fikum ketika Husain sakit begitu banyak orang-orang yang mengunjungi beliau. Mulai dari barakallahu fikum kelas bawah sampai papan atas. Jadi pejabat-pejabat daerah wasit, ya di antaranya amir di situ, gubernur di situ juga hadir. Iya. Tiba-tiba datang pihak gubernur dikira bapaknya mau mengunjungi restoran. Ahlan, Masya Allah, gitu ya. Baik. Tiba-tiba tanya, bagaimana Pak kabar Husain? Loh, Anda kenal sama putra saya? Iya, itu alim besar. Iya, barakallahu fikum. Akhirnya apa? Sudah diantar menjenguk si Husain. Dari situ baru ayahnya sadar. Iya, ternyata ilmu itu mengangkat derajat putra saya. Coba kalau dia masih jadi koki tukang masak, ya enggak ada harganya di mata penguasa. Mohon ya, koki tetaplah koki walaupun dia master chef-nya koki. Ingat ya? Baik, tidak begitu terhormat barakallahu fikum. Baik, sehingga dengan itu barakallahu fikum sang ayah pun terbuka. Iya, baik dan mensupport Husain untuk terus belajar ilmu agama. Barakallahu fikum. Baik, sehingga dari situ kita bisa mengambil ibrah pelajaran dari kisahnya Husain, ya. Bagi para thalabah sekalian yang mungkin tidak mendapatkan dukungan dari orang tua, ya, harus berjuang barakallahu fikum untuk tetap bertahan dalam menuntut ilmu, apalagi kalau ada, ya, ajakan dari orang tua untuk meninggalkan majelis ilmu, membantu mereka, ya, atau cari kerjaan barakallahu fikum, sampaikan dengan baik-baik, sampaikan dengan hikmah, berifki walin kepada mereka barakallahu fikum, ya. Bahwasanya azam kalian adalah menuntut ilmu. Ikhwan ya. Dan kalian buktikan bahwasanya apa yang kalian pilih barakallahu fikum adalah benar. Iya. Bahwasanya apa yang kalian pilih itu akan membuahkan hasil. Ikhwan ya. Baik. Barakallahu fikum. Itu dari kisahnya Husain Ibnu Bashir. Baik, an Abdul Malik ibni Umair, dari Abdul Malik ibnu Umair barakallahu fikum. Abdul Malik ibnu Umair ibnu Suwaid Al-Kufi. Abdul Malik ibnu Umair ibnu Suwaid Al-Kufi Al-Lakhami Siqatun Fasihun taghayyara hifdzuhu barakallahu fikum. Ya, dia rawi yang siqah dan fasih dalam bahasa Arabnya, namun berubah hafalannya. Barakallahu fikum. Warubbama dallas, dan terkadang dia melakukan tadlis. Iya. Al-Hafidh memasukkannya dalam fi martabati tsalitsah. Memasukkan dalam level ketiga, berarti berbahaya. Tayyib. Barakallahu fikum. Sehingga kalau kita melihat sebatas ini sanad barakallahu fikum isnaduhu dilbar dhaif, kenapa? Hah? Enggak mesti kalau dia rawi yang thiqah. Siapa? Husain. Iya. Penyakitnya ada pada Husain Ibn Bashir. Dia dikenal sebagai rawi yang mudallis dan dia menggunakan sighah an. Iya. Sehingga apa? Riwayatnya dilemahkan. Barakallahu fikum. Riwayatnya dilemahkan. Tetapi hadis barakallahu fikum Husain memiliki mutaba'ah, ya, yang menguatkan dia barakallahu fikum pada hadis sebelumnya, yaitu pada hadis nomor 16 barakallahu fikum, dia dikuatkan oleh Jarir. Iya. Tayyib. Jarir Ibnu Abdul Hamid. Iya. Antum lihat dalam nomor 16. Ya, hadis nomor 16. Ya, yang meriwayatkan dari Abdul Malik Ibnu Umair adalah Jarir. Ya dah? Jarir Ibnu Abdul Hamid barakallahu fikum. Thiqah. Dia rawi yang thiqah. Kemudian juga barakallahu fikum dalam riwayat yang lain nanti kalau tidak salah hadis nomor 460. Iya, coba dilihat. 460. Iya, dia dikuatkan oleh Abu Awana. Iya. Dikuatkan dengan Abu Awana. Wadah ibn Abdullah al-Yashkuri thiqah. Baik. Sehingga barakallahu fikum hadisnya sahih. Iya. Baik. Kalau sanadnya saja, sanad yang ini saja yang dari Husain, dia lemah. Barakallahu fikum. Baik. Qala haddatsana Warrad Katibul Mughirah. Berkata Abdul Malik Ibnu Umair telah menceritakan kepada kami Warrad. Iya. Sehingga di sini riwayat ini aman. Karena Abdul Malik menggunakan sighah tahdif. Haddatsana. Kalau dia menggunakan sighah, ya itu menjadi penyakit berikutnya. Barakallahu fikum. Tayyib Warrad Katibu Al-Mughirah barakallahu fikum. Iya. Abu Sa'id atau Abul Wardi. Ada yang mengatakan kunyahnya adalah Abu Sa'id, ada yang mengatakan Abul Wardi. Tayyib. As-Saqafi Al-Kufi Siqatun barakallahu fikum. Qala kataba Muawiyah ila al-Mughirah ibn Syu'bah. Muawiyah ibn Abi Sufyan pernah menulis sepucuk surat dia kepada al-Mughirah ibn Syu'bah barakallahu fik. Ayyib. Sahabiyun jalil al-Mughirah ibn Syu'bah ibn Mas'ud al-Thaqafi aslama qabla al-Hudaybiyah. Beliau ini masuk Islam sebelum peristiwa al-Hudaybiyah. Wa kana ma'a Abi Sufyan fi hadmi Taghuti Tsaqif. Beliau ini bersama Abu Sufyan menghancurkan berhala barakallahu fikum. Iya, Tsaqif yang ada di daerah Thaif. Barakallahu fikum. Apa nama berhalanya? Kalau yang di Thaif, kalau Mekah Uzza. Iya. Hah? Latta. Iya, berhala Latta. Dia yang menghancurkan bersama Abu Sufyan. Kalau Manat, siapa Abdul Fattah? Di mana? Miliknya siapa Manat? Di daerah mana letaknya? Hah? Madinah. Baik, barakallahu fiikum. Iya. Usibat ainuhu bil Yarmuk. Dan mata beliau terluka barakallahu fiikum pada saat perang Yarmuk. Baik. Wa kana Rasulu Sa'ad ila Rustum. Dan beliau ini adalah utusan Sa'ad ibnu Abi Waqqas untuk menemui Rustum, yaitu pada saat perang Al-Qadisiyah melawan Persia pada masanya kekhilafan Umar barakallahu fikum. Jadi Umar menunjuk seorang panglima perang untuk memerangi Persia, yaitu Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Ketika pasukan kaum muslimin sudah mulai mendekati perbatasan Persia barakallahu fikum, maka Rustum, iya, panglima perang tertinggi dari negara Persia ingin berdialog dengan barakallahu fikum pasukan kaum muslimin. Dia minta dikirimkan orang yang berakal, orang yang cerdas dari pasukan tadi. Dia ingin tahu, ya, apa yang membuat bangsa Arab itu begitu berani, begitu pede. Ya, karena selama ini bangsa Arab itu adalah bangsa budak. Jadi sebelum diutus Rasul sallallahu alaihi wasallam, bangsa Arab itu sebagai bangsa budak. Budaknya Persia, budaknya Romawi. Barakallahu fikum. Sehingga orang Persia merasa heran. Kok mereka punya apa sih? Kok begitu pede, berani menantang salah satu negara adidaya saat itu. Barakallahu fikum. Rustum meminta kepada panglima perang kaum muslimin untuk memanggil utusan. Barakallahu fikum. Iya, maka saat ibnu Abi Waqqas menunjuk salah seorang barakallahu fikum, ya kalau tidak salah namanya Rif'i ibn Amr atau Amir, untuk menghadap mereka barakallahu fikum. Dan di situ barakallahu fikum, Rustum telah mempersiapkan sambutan dan jamuan untuk utusan tadi. Ya, ingin menunjukkan bagaimana barakallahu fikum kekayaan negeri Persia. Iya. Dengan gedung yang sangat megah, mewah barakallahu fikum, kemudian perabotan-perabotan yang papan atas semua. Kinclong semua barakallahu fikum. Baik. Ingin apa? Ingin maksudnya menyadarkan kaum muslimin, kalian itu bangsa budak, sadaro, gitu ya. Mbok yang ngaca. Barakallahu fikum. Siapa tahu dengan lihat kekayaan dan barakallahu fikum kedigdayaan negara Persia, mereka ciut nyalinya. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian diutuslah Rib'i barakallahu fikum. Iya. Ketika sampai menemui barakallahu fikum, iya, perkemahan mereka. Baik. Iya, dengan baju ala kadarnya gitu ya. Lusuh. Ya, kayak pengemis gitu barakallahu fikum. Kudanya juga kecil. Ya. Jalannya juga kayak lemes luyu gitu. Ya. Enggak kelihatan barakallahu fikum kuda yang sehat dan segar. Baik, barakallahu fikum. Ketika ingin memasuki barakallahu fikum tendanya Rustum, Maka penjaga yang ada di pintu mengatakan, maaf Kisanak. Iya. Mohon turun dari kendaraan dan senjata Kisanak ditanggalkan. Ini wilayah apa? Wilayah aman. Gitu ya. Tidak boleh pakai senjata. Maka Rif'i mengatakan, barakallahu fikum, dengan percaya diri, saya datang ke sini, kalian yang ngundang. Kalau kalian butuh dengan saya, biarkan saya masuk dalam keadaan seperti ini. Kalau tidak perlu, ya sudah, saya pulang. Barakallahu fikum. Maka Rustum mendengarkan percakapan tadi dan mengatakan kepada pengawalnya, "Idzan." Sudah. Izinkan dia masuk. Barakallahu fikum. Ya, berani juga orang satu ini. Ya, sudah, masuk barakallahu fikum. Iya, ke dalam tenda tadi pakai kudanya yang kecil, ya, bajunya yang lusuh. Barakallahu fikum. Tayyib. Ikhwan ya? Iya. Ketika dia ingin memasuki barakallahu fikum ruangan pertemuan tadi barakallahu fikum, itu sengaja dari pihak Rustum barakallahu fikum membuat pintu masuknya itu sangat sangat pendek. Iya, sehingga mau tidak mau yang masuk itu harus membungkuk. Ingat ya? Baik, barakallahu fikum. Dan Rif'i paham. Wah, ini orang mau membuat saya apa? Iya. Menghormati dia. Membuat saya hina di hadapan dia. Ya sudah. Dia pinter, barakallahu fikum. Kemudian Rif'i masuk bokongnya duluan. Iya. Jadi Rustum itu dikasih pantat sama Rif'i. Masya Allah. Rustum melihat si Rif'i ini barakallahu fikum. Masya Allah. Pantap ini. Benar-benar apa? Berani orang satu ini ya. Padahal ini di wilayah musuh. Iya. Di hadapan panglima mereka. Itu namanya cari mati. Barakallahu fikum. Tapi dengan pedenya barakallahu fikum dikasih pantap. Masuk dari belakang. Iya. Hey. Barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum ketika masuk ke wilayah tadi. Iya. Melihat keglamoran tempat pertemuan tadi barakallahu fikum, Rif'i tidak merasa minder dengan pakaiannya yang lusuh barakallahu fikum, dan melihat ya para hulu balang penasehat-penasehat Rustum yang begitu mewah pakaiannya, enggak, beliau berjalan dengan mengangkat kepala, membusungkan dadanya barakallahu fikum. Baik. Tidak kelihatan sama sekali minder. Ikhwan ya? Ya sudah. Dengan membawa senjatanya, barakallahu fikum, itu tombaknya dia tancapkan di bantal mewah mereka. Cerap. Silakan berbicara. Masya Allah. Barakallahu fikum. Maka Rustum semakin penasaran. Dan berkata, Maja'abikum. Apa yang membuat kalian berani sampai sejauh ini, yang membuat kalian berani untuk datang memerangi kami? Maka Rif'i barakallahu fikum dengan kalimatnya yang begitu tegas, ya, semangat berapi-api mengatakan, Allahu yab'atsana. Allah yang mengutus kami datang ke sini. Taib. Untuk mengeluarkan manusia dari peribadahan kepada makhluk, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengeluarkan manusia dari sempitnya kehidupan dunia menuju keluasan. Untuk mengeluarkan manusia dari kelaliman agama-agama yang ada menuju keadilan Islam. Barakallahu fikum. Iya. Dan memerangi. Barakallahu fikum. Iya. Mereka-mereka yang tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Kalau mereka menolak, barakallahu fikum, maka kami akan memerangi, iya, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan janjinya kepada kami. Maka Rustum bertanya, "Apa yang dijanjikan oleh Tuhanmu kepada kalian?" Iya, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kami jannah. Bagi mereka-mereka yang gugur dalam medan tempur. Dan bagi mereka-mereka yang tersisa. Barakallahu fikum, Allah akan janjikan yang namanya kemenangan. Barakallahu fikum. Mendengar ucapan Rib'i yang begitu tegas, lugas, berapi-api, berkobar, penuh dengan semangat, Rustum mikir, ikhwan. Bayangkan. Kekuatan sebuah ucapan yang bersumber dari akidah yang luar biasa kokoh. Iya. Itu membuat jenderal atau panglima tertinggi, ini bukan macam-macam, panglima Persia, barakallahu fikum. Hah? Persia itu kalau masalah perang sudah jagonya, yang bisa mengimbangi paling Romawi. Kadang juga Romawi kalah. Iya. Hanya dengan kata-kata. Ya, dia sudah meluluh lantakkan, barakallahu fikum, kekuatan mereka. Hanya dengan seorang Rib'i, barakallahu fikum. Rustum mikir-mikir. Wah, mantap ini. Ya, dia. Dan dia berpikir, barakallahu fikum, untuk menerima Islam. Masya Allah. Tapi dia pertimbangkan, masih takut dengan kaumnya, ya posisinya, banyak pertimbangan. Tolong, berikan kami jangka waktu untuk berpikir. Masya Allah. Mikir, barakallah. Iya. Tadinya, wah, udah merasa di atas angin mereka. Hanya dengan ucapan Rif'i yang begitu saja, langsung apa? Mikir itu si Rustum. Maka Rif'i barakallahu fikum semakin pede. Jangan lama-lama ya mikirnya. Kami kasih waktu 3 hari. 3 hari gak ada jawaban, berarti perang. Barakallahu fikum. Baik. Selesai, Rif'i kembali. Kemudian ketiga hari, keesokan apa? Ke hari yang ketiga, barakallahu fikum. Maka saat mengutus Al-Mughirah. Iya. Saat itu, Rustum mengambil apa? Jalan. Jalan damai. Iya. Jalan tengah. Barakallahu fikum. Kami sudah menyiapkan, iya, ribuan dinar untuk panglima kalian. Dan pakaian-pakaian mewah Persia, kendaraan-kendaraan mewah Persia sudah kami siapkan sebagai tanda persahabatan. Gitu ya. Barakallahu fikum. Yang penting kalian pulang. Gak enak perang. Gitu ya. Banyak korban. Gitu. Ambil perdamaian saja. Sebagai tanda persahabatan, ini persembahan untuk kalian. Barakallahu fikum. Tayyib. Al-Mughirah ibn Syu'bah ketika mendengarkan ucapan ini, ab'id wa ahyandana. Iya. Jauhkan itu persembahan kalian. Kalian telah menghina kalian. Kami. Iya. Barak. Kalian telah menghina kami. Tayyib. Barakallahu fikum. Kami tidak akan mundur. Iya. Jarak antara kami dan negeri kalian tinggal sedikit lagi. Barakallahu. Imma kalian menerima Islam atau ya, kami akan memerangi kalian sampai kalian takluk dan menyerahkan upeti tadi dalam keadaan hina. Bukan seperti ini. Menyerahkannya dalam keadaan apa? Bangga, sombong, bisa menyerahkan harta yang banyak. Tidak. Yang kami inginkan, imma kalian masuk ke dalam agama Islam atau kalian menyerahkan upeti tadi dalam keadaan hina. Iya. Barakallahu fikum. Tidak merasa sombong. Dan kami akan menawan kalian menjadi budak-budak bangsa Arab. Wah, ketika mendengarkan ucapan ini, Rustum pun apa, Ikhwan? Naik pitam. Iya. Terusik itu gengsinya. Barakallahu fikum. Terusik itu egonya. Barakallahu fikum. Akhirnya apa? Berarti kalian menantang perang. Ya sudah. Kemudian perang pun terjadi. Ikhwan ya? Dai. Sampai pada akhirnya ternyata benar. Iya, Persia benar-benar takluk ya di kaki pasukan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Baik, itu kisahnya Al-Mughirah ibn Syu'bah. Barakallahu fikum. Baik. Al-Mughirah ibn Syu'bah ini barakallahu fikum dikenal sebagai salah seorang sahabi yang cerdik lagi pandai. Jagoan taktik dan barakallahu fikum strategi. Dikatakan oleh Qabisah ibn Jabir, "Lau anna Madinatan ya laha tamaniyatu abwabin la yakhruju minha illa bimakrin la kharaja al-Mughirah barakallahu fikum min abwabiha kulliha." Kata Khabisah, seandainya ada sebuah kota yang memiliki 8 pintu masuk, dan seorang tidak akan mampu memasuki pintu-pintu tadi kecuali dengan makar, dengan tipu daya, dengan taktik, dengan strategi, niscaya Al-Mughirah bin Syu'bah bisa memasuki semua pintu-pintu tadi dengan makarnya, dengan tipu dayanya, dengan taktiknya. Barakallahu fikum. Banyak barakallahu fikum pihak-pihak yang ingin menjatuhkan Mughirah. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Beliau pernah ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk barakallahu fikum menjadi gubernur di daerah Bahrain. Dan ternyata penduduknya ini kurang cocok sama Al-Mughirah. Ya, barakallahu fikum. Ada karakter-karakternya yang tidak mereka sukai. Sehingga apa? Dilengserkan. Reshuffle. Gitu ya. Barakallahu fikum. Di reshuffle. Diganti. Tapi walaupun Mughirah sudah diganti barakallahu fikum, orang-orang Bahrain masih khawatir. Jangan-jangan nanti balik lagi ke sini. Iya. Dan itu mungkin barakallahu fikum. Sehingga mereka membuat apa? Makar tipu daya. Gimana caranya agar Mughirah Ibn Syu'bah tidak lagi balik ke Bahrain? Akhirnya apa? Ada seorang tokoh mereka begini saja. Saya yang atur. Ya. Kalian kumpulkan uang kalian sampai pada nominal 1000 dinar. Ya. Untuk apa? Tenang saja. Biar saya yang urus. Yang penting apa? Mughirah tidak lagi balik ke Bahrain. Sudah, mereka dengan percaya memberikan ya sokongan tadi kepada pimpinannya. Dibawalah uang 1000 dinar ini kepada Umar. Ya, wahai Amirul Mukminin, ini saya membawa uang 1000 dinar. Uang siapa ini? Ini uangnya Mughirah. Dia titip kepada saya. Maksudnya apa? Mughirah itu pejabat korup. Iya, pejabat korup, korupsi. Dia menitipkan uang 1000 dinar kepada iya, salah seorang tokoh di Bahrain. Baik. Panggil Mughirah, kata Umar. Baik, barakallahu fiik. Dipanggil Mughirah. Mughirah, ini ada yang bawa berita, orangnya langsung datang ke sini. Dia bilang kamu punya simpenan 1000 dinar. Bagaimana itu? Ya. Mughirah paham. Ini orang mau ngerjain saya. Hah? Kerjain juga. Kata Mughirah. Kata apa? Bohong nih orang. Ngibulin. Ya. Parlinti ini orang. Itu versi Ambonnya ya. Barakallahu fikum. Ini orang bohong. Iya, enggak benar. Yang benar itu 2000. Ya, yang benar itu 2000 dinar, bukan 1000. Wah, gitu ya. Ingin ditipu daya, balik membalas. Barakallahu fiik. Yang benar 2000 uang saya titip sama dia. Akhirnya Umar melihat kepada utusan tadi. Wah, utusan tadi sudah mulai ketakutan. Loh, kok malah saya yang di tipu ini, barakallahu fikum. Gimana itu? Benar enggak? Gitu ya. Aduh. Akhirnya, wallahi ya Umar. Ya, Mughirah itu enggak pernah titip apa-apa sama saya. La qalil wa la kathir. Ya, enggak banyak, enggak sedikit. Enggak. Bohong itu. Memang benar. Iya. Mughirah tidak pernah menitipkan sepeser uang pun kepada saya. Maka Umar paham. Iya. Wa ma hamaluka ala dzalik? Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Apa yang membuat kamu melakukan hal tadi wahai Mughirah? Ya kata Mughirah, orang ini mau iya, menjebak saya, menipu saya, maka saya pun berazam ingin menghinakan orang ini. Barakallahu fikum. Akhirnya apa? Ya sudah, Mughirah. Barakallahu fikum. Selamat. Gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Sekian banyak barakallahu fikum pihak-pihak yang ingin menjatuhkan Al-Mughirah Ibnu Syu'bah dengan makarnya, tapi apa? Mughirah justru membalik makar tadi. Iya. Namanya Ivan, senjata tuan makan. senjata makan tuan. Barakallahu fikum. Baik, ya. Itu Al-Mughirah Ibnu Syu'bah, salah seorang sahabi barakallahu fikum yang dikenal dengan kecerdikannya dan kepandaiannya. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan. Kita baca hadisnya, syarahnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Baik, aniktub ilayya bi syai'in sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tolong, kata Muawiyah, tuliskan ya kepada saya beberapa nasihat yang engkau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakataba ilaihi Al-Mughirah, maka Al-Mughirah menulis kepada Muawiyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanha an qila wa qala wa idha'atil mal wa kasratis su'al wa an ma'ni man'i wa had wa uquqil ummahat wa wa'dil banat. Kata Mughirah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang dari qila wa qal, melarang dari menghambur-hamburkan harta, melarang dari banyaknya soal, ya, permintaan, melarang dari man'il wahad. Tayyib, yang dimaksud dengan man'il wahad ai man'u ma wajaba alaihi. Man'u ma wajaba alaihi wa talabu ma laisa lahu. Baik. Maknanya adalah menahan apa yang wajib bagi dia, meminta apa yang bukan haknya. Itu namanya man'u wahad. Orang yang tidak menjalankan kewajiban, orang yang meminta haknya oranglah orang lain. Barakallahu fikum. Ini orang mau enaknya sendiri. Iya, kalau terkait dengan kewajiban dia tidak mau dia kerjakan, tapi terkait dengan hak orang lain mau dia tilep, mau dia sambar. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan Rasul juga melarang durhaka kepada ibu dan mengubur ya anak-anak wanita. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bissawab. Natahi bihal qadar. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.